berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran. Dan kepada Rasul, arti kepada sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih baik, lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak. Sifatnya mutlak. Jadi kalau sudah datang perintah Allah Rasulnya, kewajiban kita untuk mentaati secara mutlak. Tidak boleh kita mempertentangkan Al-Quran dan sunnah Nabi dengan akal, dengan kias, dengan perkataan seorang guru, seorang syekh, seorang imam, atau yang lainnya. Kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, mutlak untuk kita laksanakan. Kewajiban taat ini mutlak. Kemudian, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Di dalam kalimat ulil amri, tidak disebutkan dengan wa'ati'u. Wa'ati'u ulil amri tidak. Tapi, wa ulil amri minkum. Karena apa? Karena ketaatan kepada ulil amri tidak boleh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau maksiat, tidak boleh taat. Kemudian, fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, itu kepada Quran, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, maka diperintahkan untuk kembalikannya kepada Allah, itu Quran, dan kepada Rasul, kepada sunnah. Di dalam Islam, setiap perselisihan apa saja, itu harus kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi tidak boleh orang mengatakan, ya kita masing-masing aja. Tidak ada. Kalau ada perselisihan, dalam masalah apa saja kembalikan. Kita lihat dalilnya di Quran. Lihat dalilnya di sunnah. Dan kita lihat penjelasan para sahabat tentang masalah ini dan para imam. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ya kalau berselisih ya kita masing-masing. Tidak bisa. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. Kemudian, tentang wajibnya taat kepada al-amri. Ini tidak boleh dalam perbuatan maksiat. Dengan dasar hadis Nabi, la ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang dalamnya terhadap maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebajikan. Jadi taat itu hanya dalam kebajikan. Dan taat kepada ulil amri, ini merupakan perintah Allah. Perintah Rasulnya. Dan mentaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, ini akan mendapatkan rasa aman. Akan tercipta rasa aman. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, mendengar dan taat ini sangat penting. Karena terjadinya pertumpahan darah sejak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, disebabkan karena umat tidak taat kepada ulil amri. Dan Nabi menyebutkan apabila sudah diangkat pedang, maka tidak akan diletakkan lagi sampai hari kiamat. Artinya kalau sudah terjadi pertumpahan darah, terus sampai hari kiamat terjadi. Dan masalah darah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang betul-betul dihargai dalam Islam, tidak boleh orang menumpahkan darah. Makanya dengan taat kepada al-amri akan ada rasa aman. Tapi kalau tidak taat, memberontak, maka akan terjadi pertumpahan darah. Seperti yang terjadi di mana-mana. Dan dimulai pertumpahan darah itu dari khawarij. Jadi kalau tidak taat kepada ulil amri, tidak mendengar, akan timbul perpecahan, kekacauan, pertumpahan darah dan sebagainya. Imam Ibn Rajab, untuk melihat di halaman 44, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, sedangkan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka di dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia dan dengannya seluruh kemaslahatan manusia di kehidupan mereka menjadi teratur dan bisa mereka gunakan untuk memenangkan agama dan taat kepada Rabb mereka. Jadi dengan taat kepada ulil amri, ini maslahat manusia akan tercapai. Tapi dengan syarat taat. Dan prinsip ahlu sunnah wa jamaah, termasuk akidah ahlu sunnah wa jamaah, kita wajib taat kepada ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang zalim? Nabi bersabda, antum lihat di halaman 45, Nabi bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat maksiat. Maka jika disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Jadi wajib taat kepada amr ini mutlak, selama tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Bahkan Nabi pernah membaiat para sahabat. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, da'ana Rasulullah SAW fabayanahu fakana fima akhada alayna an bayana ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa maqrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alayna wa alla nunazi'al amra ahlah qala illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Rasulullah SAW memanggil kami lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam sulit maupun dalam keadaan mudah, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan, mengalahkan kepentingan kami, sekalipun tetap wajib taat. Dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya. Selanjutnya beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi wajib taat kepada dalam riri mutlak. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, wa in akhadha malak wa in daraba dhahra, kata Nabi. Meskipun dia mengambil harta kamu, meskipun dia memukul punggung kamu, kamu tetap taat kepada al-amri. Dan itu banyak riwayat-riwayatnya yang memerintahkan kita untuk taat kepada al-amri. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa mulainya terjadi pemberontakan itu dimulai dari khawarij. Yang mereka menentang oleh al-amri itu dimulai dari khawarij. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan tentang kejelekannya khawarij yang memberontak kepada penguasa. Dan kita diperintahkan untuk taat dan manfaatnya sangat besar. Antum lihat di halaman 46 penjelasan al-imam al-qadhi Ali bin Muhammad bin Iz bin Abil Iz al-Dimashqi, yang terkenal dengan Ibnu Abil Iz al-Hanafi, yang wafat tahun 792 Hijriah. Kata beliau, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat, dan memperbaiki amal perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَوِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman juga. Jadi antum perhatikan di sini penjelasan Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwa adanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, atau pemimpin yang menyalahi syariat disebabkan karena kezaliman rakyat, disebabkan karena perbuatan dosa rakyatnya, disebabkan karena penyelewengan rakyatnya. Sebab apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal. Jadi adanya pemimpin yang zalim karena rakyatnya zalim. Ada pemimpin yang rusak karena rakyatnya rusak. Seperti itu. Yang nanti saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Nuqayyim ada di buku ini. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, penjelasan Ibn Abil Iz di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu, agar umat Islam selamat, yang pertama hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaknya mereka memperbaiki akidah mereka. Yang ketiga, adalah mereka mendidik diri dan keluarganya atas Islam yang benar, sebagai penerapan firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Anda perhatikan di sini, kata Syekh Al-Albani, bahwa kezaliman penguasa yang ada sekarang ini di dunia Islam itu disebabkan karena perbuatan zalim rakyatnya. Karena itu kewajiban dari kaum muslimin, yang pertama mereka bertaubat kepada Allah. Jadi kalau pemimpin itu berbuat dosa, rakyat juga berbuat dosa. Nah, terkadang yang dituding itu hanya pemimpinnya saja. Semua, sampai aibnya pemimpin, semua dibongkar dan dibuka. Kalau pemimpinnya punya kejelekan, kerusakan, rakyatnya pun punya keserukan dan kejelekan. Sama aja. Jadi bukan hanya pemimpin aja, rakyat pun punya kerusakan dan kejelekan. Makanya si rakyat ini, kata Syekh Al-Albani, dia harus taubat kepada Allah. Kaum muslimin harus taubat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memperbaiki akidah. Akidahnya perbaiki dulu. Akidah umat Islam ini. Yang mereka berbuat syirik. Dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma'ul sifat, itu harus diperbaiki akidah mereka. Kemudian setelah itu mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar. Itu jalannya. Jadi untuk mendapatkan rasa aman, juga mendapatkan izzah, kemuliaan di dunia ini, itu dengan menerapkan apa yang dinasihatin oleh para ulama. Kemudian kata beliau, untuk menghindari diri dari kezaliman penguasa, bukan dengan cara menersangkakan sebagian orang dengan memberontak. Di halaman 50. Jadi orang mengatakan, kalau kita ingin menghindari kezaliman penguasa, kita harus memberontak. Ini salah. Atau mengangkat senjata. Atau dengan cara kudeta. Karena yang demikian termasuk bid'ah dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan dan pasti Allah akan menolong hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itu penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah. Jadi syarah wa ta'liq. Aqidah Tahawiyah, syarah wa ta'liq, Syekh Al-Albani. Kemudian, ikhwanul fiddin, azakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan. Untuk perhatikan di halaman 51. Saya baca sebagiannya saja. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dan keputusannya menjadikan para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka seakan-akan tampak tercermin pada pemimpin dan penguasa mereka. Jika mereka lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Dan jika mereka adil, maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka. Tetapi jika mereka zalim, maka akan zalim pula penguasa dan pemimpin mereka. Jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka, maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka. Dan jika menolak hak-hak Allah atas mereka dan enggan memenuhinya, maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka dan kikir untuk menerapkannya pada mereka. Dan jika dalam amalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang yang lemah, maka para penguasa pun akan mengambil hal-hal yang bukan haknya serta menimpakan berbagai beban dan tugas kepada mereka. Penjelasan Ibn Qayyim ini menunjukkan apa? Bahwa pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, pemimpinnya juga zalim. Rakyatnya jahil bodoh, pemimpinnya juga bodoh. Rakyatnya curang, pemimpinnya juga curang. Rakyatnya penipu, pemimpinnya juga demikian juga. Jadi mencerminkan, pemimpin itu mencerminkan rakyatnya. Yang milih mereka siapa? Yang memilihnya siapa? Rakyat yang bodoh yang memimpin. Yang memilihnya siapa? Orang-orang yang suka menipu. Yang memilihnya siapa? Orang-orang yang suka curang. Yang memilihnya siapa? Orang-orang yang suka suap penyuap. Jadi cerminan pemimpin itu tergantung daripada rakyatnya. Kata Imam Nukayim, gak mungkin pada zaman sekarang ini pemimpin kita ini seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu di halaman 53. Jadi hikmah Allah Ta'ala menolak jika kita di zaman ini dipimpin oleh orang-orang seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar. Tetapi pemimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita, dan pemimpin orang-orang sebelum kita pun sesuai dengan kondisi mereka. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntutan hikmah Allah SWT. Ini penjelasan Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua, karya Imam Ibn Qayyim, tahqiq Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kadang-kadang banyak orang yang menghayal. Menghayalnya, ya pemimpin ini harus ideal, harus adil, harus begini, harus begini, harus semuanya. Kriterianya seperti itu. Ya lihat rakyatnya. Jadi pemimpin itu ada tergantung kepada rakyatnya. Maka kalau rakyatnya orang-orang yang baik, pemimpin juga orang yang baik. Maka disebutkan, saya sebutkan di sini, pada zaman Ali bin Abi Thalib, ketika orang mengatakan, bagaimana pada zaman engkau ya khalifah, banyak terjadi kekacauan. Di zaman Nabi tidak. Di zaman Nabi rakyatnya aku. Di zaman sekarang, di zaman aku ini rakyatnya kamu. Itu di halaman 54. Jadi ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa pada zaman kamu ini banyak terjadi pertengkaran dan fitnah, sedangkan pada zaman Nabi SAW tidak? Ali menjawab, karena pada zaman Nabi SAW yang menjadi rakyatnya adalah aku dan sahabat yang lainnya, sedangkan pada zamanku yang menjadi rakyatlah kalian. Jadi ini menunjukkan contoh sekarang orang mau cari pemimpin yang ideal. Rakyatnya kita lihat bagaimana. Sebab perubahan pemimpin itu dimulai dari rakyatnya. Rakyat dulu, yang Allah sebutkan rakyat dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bukan bihukamihim, bukan pada pemimpin mereka. Bukan biumaraihim, bukan pada ulil amri mereka, bukan. Tapi bianfusihim, pada diri mereka. Yang dirubah rakyatnya, pembinaan itu. Makanya kita lihat sejarah dari zaman nabi-nabi. Nabi-nabi bukan merubah bagaimana diganti pemimpinnya. Tidak ada niat Nabi Musa mengganti Firaun. Atau membunuh Firaun, tidak. Tapi mendakwakan Firaun. Meskipun Firaun sudah pasti masuk neraka. Pasti sudah. Allah sudah tetapkan Firaun masuk neraka. Tapi tetap Musa dan Harun tidak tahu bahwa Firaun itu matinya kafir dan masuk dalam neraka. Tetap Allah menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwakan Firaun. Tetap didatangi dengan cara yang baik. Bukan memberontak. Bukan kudeta. Dakwahkan dengan cara yang baik. Kafir, taghut. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Kamu berangkat berdua, pergi kepada Firaun, datangi Firaun itu karena dia telah melewati batas. Dan katakan perkataan yang layyin, lemah lembut, bukan kasar. Bukan dengan caci maki, bukan menuduh, yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut kepada Allah. Nabi Musa disuruh untuk itu. Kita lihat juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mendakwakan Namrud dengan cara yang baik. Begitu juga para nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Seperti itu dakwanya. Dan Nabi merubah, bukan merubah pemimpin. Meskipun Nabi ditawarkan jadi pemimpin pada waktu itu di Mekah, Nabi tidak mau terima. Ditawarkan wanita, ditawarkan jadi pemimpin, tidak mau Nabi. Yang Nabi tetap dakwakan dakwah rakyat ini supaya umat ini menerima Islam dengan benar. Dan makanya dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah, bukan dari atas. Nah, kalau kita lihat orang-orang ini, mereka menghayal mau berubah dari atas. Jangan ada perubahan, dirubah dari bawah. Dan dimulai dari diri kita dulu. Dari diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu yang diperintahkan. Jadi untuk mengubah keadaan kaum muslimin agar menjadi baik, Allah memerintahkan kita juga agar merubah diri kita. Bukan mengubah penguasa yang ada. Justru yang harus diubah adalah keadaan rakyatnya. Pribadi-pribadi setiap muslim dan mukmin mengubah diri mereka menjadi baik dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Karena Allah SWT berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan yang perlu diingat lagi, bahwa pada hari kiamat kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang siapa pemimpin kita, tidak akan ditanya. Di hari kiamat Allah tidak akan tanya siapa pemimpin kita. Yang Allah tanya, bagaimana kita mendidik istri kita dan anak kita, itu akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pemimpinan. Tentang kita akan ditanya oleh Allah. Nah, sekarang ini kalau kita lihat orang sibuk dengan masalah politik dan menjadi pikiran mereka setiap hari membicarakan masalah politik. Dan para ulama sudah mengingatkan bahwa dakwah salaf ini bukan enggak ada perhatian pada masalah politik. Tapi siapa orangnya yang berhak untuk sibuk dalam masalah politik? Ada orangnya yang ahli, dijelaskan oleh Syekh Abu Ramadan Al-Jazai dalam kitabnya Madarikun Nadhar fi Siyasah, kata beliau dengan mengutip perkataan Ibnu Qayyim, bahwa orang yang ahli yang di politik itu orang yang ahli betul-betul. Orang yang tahu Quran, dia tahu sunnah, dan dia seorang mujtahid, menguasai ilmu, dia yang berhak untuk di situ. Bukan seperti sekarang, rajul tafi, kata Nabi. Rajul tafi itu yatakallam fi amril amma. Orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti agama, bicara soal masalah umat, masalah rakyat. Rajul tafi. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ruwaibidah. Nanti akan ada Ruwaibidah, kata Nabi. Ruwaibidah itu siapa? Disebutkan rajul tafih yatakallam fi amril amma. Orang yang rendahan, orang yang enggak punya ilmu, dia bicara soal masalah umat, masalah rakyat. Nasihat para ulama bagaimana? Syekh Al-Albani menasihati tentang masalah siasat politik apa? Minas siyasatil an tarkus siyasah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Minas siyasatil an, termasuk dari politik sekarang ini, tarkus siyasah, meninggalkan politik. Karena politik yang ada sekarang ini politik apa? Politik adu domba. Politik saling menjatuhkan. Politik suap menyuap. Politik segala macam yang ada. Kekotoran semuanya. Maka seorang muslim meninggalkan itu. Bukan dia masuk di situ. Karena dia enggak bersih lagi, bukan bicara untuk menegakkan syariat sudah. Bagaimana saya dapat kursi, bagaimana saya dapat gaji, bagaimana saya makan? Bahkan bagaimana saya makan orang lain. Sudah seperti itu pembicaraannya. Bagaimana saya menjatuhkan orang lain. Ya bagaimana kan bicara soal Islam kalau sudah seperti itu. Gak akan bicara lagi soal Islam untuk menegakkan syariat. Jadi ini kenyataan. Dan yang nasihati seperti ini para ulama. Makanya kita kembali, kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri. Dan kita harus berusaha untuk mendidik diri kita dan keluarga kita di atas Islam yang benar. Makanya nasihat Syekh Al-Albani, nasihat Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, kita bertaubat kepada Allah. Adanya pemimpin yang zalim itu karena perbuatan dosa kita. Taubat kepada Allah. Yang kedua, yaitu kita mendidik diri kita dan keluarga kita di atas akidah yang benar, akidah yang hak. Kemudian yang ketiga, kita berusaha mendakwakan Islam yang hak ini kepada umat. Jadi ada tasfiyah dan tarbiyah. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Orang-orang yang tidak mendengar, orang-orang yang tidak taat kepada ulil amri, yang dia memberontak kepada ulil amri dengan berbagai macam alasan. Ya, alasannya kafir, zalim, segala macam. Ini justru akan membawa kepada pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli rajulin muslim. Untuk melihat halaman 59, lazawal dunia, hancurnya dunia lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi hancurnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Nasa'i, dari sahabat Abdul bin Amr bin As. Ya, kalau antum lihat orang-orang yang memberontak melawan penguasa, itu yang ada pertumpahan darah. Mesti ada yang terbunuh, mesti ada yang luka. Mesti ada seperti itu. Nah, kita masuk di situ berarti kita ikut ta'awun al-ithmi wal-udwan. Dan kita enggak boleh melawan penguasa. Untuk mendengar dan taat dan sabar, kita lihat, ambil contoh lagi yang lain. Itu contoh pada nabi. Kita ambil contoh pada zaman sahabat. Di zaman sahabat ada seorang amir yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Zalim, khabith, membunuh Abdullah bin Zubair. Tapi ketika dia menjadi imam, Ibnu Umar tetap taat, menjadi makmum. Banyak orang yang dibunuh, menumpahkan darah seorang sahabat, seorang muslim dosa besar. Tapi tetap Ibnu Umar mana? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ibnu Umar tetap taat. Meskipun dia membunuh kaum muslimin. Enggak mau memberontak. Antum lihat lagi pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Antum perhatikan. Penguasanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk. Sepakat ulama al-sunnah, orang yang meyakini bahwa Al-Quran makhluk kafir, keluar dari Islam. Bahkan kata Imam Ibnu Huzaimah, imamul a'immah, orang yang mengatakan Quran itu makhluk harus dibunuh dan dibuang di tempat sampah mayitnya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Sabar sampai rakyat menunggu. Ya imam, kami siap apa yang kau katakan. Tidak, imam diborgol tangannya. Disuruh untuk berdebat kepada qadinya pada waktu itu, yaitu namanya Ahmad Ibnu Abi Duat. Dihadapi oleh Imam Ahmad. Dan kalah dia. Gak bisa menjawab. Apakah yang engkau katakan Al-Quran makhluk pernah dikatakan oleh Rasulullah? Dan sahabat, tabi'in? Tidak. Kenapa kamu katakan yang demikian? Gak bisa menjawab. Tapi tetap penguasa karena pemahamannya Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad sudah sampaikan hujah, tapi mereka tidak mau terima. Kalau menurut keterangan para ulama kafir, tapi mereka tidak, karena kejahil. Orang-orang ini jahil. Sabar Imam Ahmad. Tidak memberontak. Tidak menyuruh rakyat dan muridnya. Muridnya Imam Ahmad bukan sedikit. Puluhan ribu orang muridnya Imam Ahmad. Puluhan ribu orang. Imam Ahlu Sunnah Imam Ahmad. Tidak disuruh orang untuk memberontak pada penguasa yang zalim. Suruh sabar. Sabar Imam Ahmad. Dan sudah banyak ulama yang terfitnah. Bahkan ada yang terbunuh. Pada saat itu Imam Ahmad tetap sabar. Diborgol tangannya, dipukul, tetap sabar. Mengamalkan hadis Nabi SAW. Sampai Allah munculkan dakwah al-sunnah ini. Dengan sabarnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak ada. Untuk melihat bagaimana penguasa dahulu. Sampai Syekhul Islam juga demikian di penjara. Ketika dipanggil jihad untuk berjuang. Melawan orang-orang kafir. Keluar Syekhul Islam dari penjara. Tetap taat kepada al-amri. Jadi tidak seperti sekarang. Ya. Tidak punya kekuatan apa-apa, mengkafirkan, memberontak. Yang akhir korban semua kaum muslimin, hatta bayi pun jadi korban. Dibunuh oleh penguasa. Tidak ada rasa aman sama sekali. Sedangkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum ada orang di sekitar Mekah, belum ada orang sama sekali. Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya na'budul asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Pertama kali aman. Aman dulu. Sebab kalau terus pertumpahan darah, kekacauan, gak akan tenang hidup kita. Dengan istri gak tenang, dengan anak tidak tenang, dengan segala macam. Semua hancur. Hatta ma'isyah untuk mencari makan juga susah. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri aman. Makanya untuk bisa aman bagaimana? Dengan taat kepada ulil amri. Bukan memberontak. Makanya kenapa Nabi? Kata para ulama, kenapa Nabi menyuruh untuk taat kepada Allah amri, mendengar dan taat. Kenapa? Karena di situ ada rasa aman. Aman. Ekonomi rakyat aman, ini aman, semua aman. Tapi ketika sudah mulai terjadi perubahan, tidak ada rasa aman sama sekali. Pencurian, penggarongan, pembunuhan, segala macam, tidak ada rasa aman. bahkan manusia dibakar, nggak ada rasa aman sama sekali. Makanya di sini mendengar dan taat itu sangat penting dalam Islam. Makanya Nabi nasihati as-sam'u wa ta'ah. Sekarang kita lanjutkan yang kelima. Terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini kabar Rasulullah, akan terjadi perselisihan, akan terjadi perpecahan. Hadis ini sudah saya bahas tadi di awal, hadisnya sahih. Dan ini kita lihat kenyataan, umat ini berpecah belah, umat ini berselisih, umat berfirqah-firqah, umat bergolong-golongan. Kenyataan. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa umat ini gak ada perpecahan, kalau orang mengatakan umat tidak berpecah, ima yang pertama dia bodoh, yang kuadrat, ima yang kedua dia itu buta, matanya tidak melihat kenyataan, ima yang ketiga buta hatinya. Kalau ada orang mengatakan umat tidak berpecah, bersatu. Di mana bersatunya? Berpecah umat yang bergolongan. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazila, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada segala macam firqah. Firqah-firqah yang sesat. Berpecah. Yang mengatakan umat berpecah itu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan demikian. Kita mau percaya kepada siapa? Percaya kepada orang awam, orang umum, atau tokoh, atau Rasulullah? Yang kita percaya Rasulullah, As-Sadiqul Masduq. Rasulullah mengatakan bahwa akan terjadi perpecahan. Terjadi, pasti sudah. Dan sudah terjadi. Dan kita dilarang untuk menjadi orang yang berpecah belah. Allah SWT mencela perpecahan. Allah mencela perselisihan. Dan banyak dalil Al-Quran yang mencela perpecahan perselisihan. Allah berfirman, وَلَا تَقُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dalam surah Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wahai orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai di kalangan ahlu kitab. Mereka bercerai-berai dalam agama Allah, dalam perintah dan dalam larangannya, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas berupa hujah-hujah Allah yang mereka bercerai-berai dalamnya dan merupakan kebenaran yang mereka ketahui, namun mereka sengaja menyelisihinya. Jadi mereka menyelisih perintah Allah dan memutuskan perjanjian mereka dengan Allah sebagai sikap lancang mereka terhadap Allah. Dan bagi mereka yang bercerai-berai akan mendapatkan azab yang besar dari sisi Allah SWT. Kemudian juga dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam bergolong-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, surah Al-An'am ayat 159 di halaman 65. Ayat ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu, serta melarang dari perpecahan dan perselisihan dalam prinsip agama, bahkan dalam setiap permasalahan agama, baik yang pokok maupun cabangnya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, Nabi juga menyebutkan bahwa umat Islam menjadi terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Antum hadisnya ada di sini juga di halaman 66. Kita melihat di halaman 66, ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka dan hanya satu golongan yang dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, Hakim, Ad-Darimi, Al-Jurri, dalam Masyari' Al-Lalikai dalam kitabnya As-Sunnah, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Dan Nabi memberikan jalan keluar dari perselisihan, perpecahan. Jadi ada solusinya. Nabi menyebutkan kullum binar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tempat neraka kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, perselisihan tetap ada dan mulai sejak wafatnya Utsman bin Affan muncul Khawarij, muncul Syiah, kemudian Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya dan berkembang sampai saat ini. Firqa-firqa yang sesat itu. Nah, sekarang bagaimana? Solusinya Nabi memberikan solusi. Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan, kemudian Nabi memberikan solusi. Antum lihat. Masuk sekarang kita poin yang ke-6. Halaman 69. Jadi jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan adalah dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menurut pemahaman Salafus Saleh. Rasul bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rashidin yang mendapat petunjuk. Sekarang apa yang dimaksud dengan sunnah? Antum lihat di halaman 70. Halaman 70 antum lihat. Sunnah yang dimaksud adalah jalan yang dilalui, termasuk di dalamnya berpegang teguh pada keyakinan, perkataan dan perbuatan Nabi SAW dan Khulafa'ur Rasyidin. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Jadi definisi sunnah menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa sunnah itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itu sunnah. Keyakinan, perkataan, perbuatan. Itu sunnah. Jadi sunnah Rasulullah dan sahabatnya. Itu yang kita pegang. Jadi yang keluar dari keyakinan Rasulullah dan sahabatnya, yang keluar dari perkataan, keluar dari perbuatan sahabat Rasulullah, maka dia tidak termasuk sunnah. Artinya dia masuk kepada bid'ah. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang kepada pemahaman para sahabat. Pemahaman salafus saleh. Kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi harus ada jelas tolak ukur dalam memahami Qur'an. Enggak cukup kita mengatakan berpegang pada Quran dan Sunnah, enggak cukup. Kalau orang mengatakan, kan Nabi menyebutkan bahwa kita harus berpegang pada Quran dan Sunnah, betul. Tapi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Karena umat ini sudah berpecah belah. Apakah menurut pemahaman Khawarij, pemahaman Syiah, pemahaman Qadariyah, pemahaman Murjiah, semuanya sesat. Pemahaman siapa yang harus kita ikut? Nabi menjelaskan keluar, Nabi yang menyuruh kita. Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi yang menyuruh. Dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Di antara dalilnya, ini kemarin sudah saya bawakan. Jadi kita wajib beragama menurut cara beragamanya para sahabat. Dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Dalilnya, ini sudah saya bawakan kemarin di halaman 73. 74, 75. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 153 dan surah An-Nisa ayat 115. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Jadi fa in amanu bimithlima amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa samin alim. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Sekarang satu saja kita baca. Dan saya terangkan halaman 76. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi diperintahkan kita untuk mengikuti muhajirin ansar dengan baik, karena Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepadanya, dan Allah sediakan dengan surga. Dan ayat ini sebagai hujah bahwa manhaj sahabatlah benar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik akan mendapatkan keridhaan Allah dan mereka akan dijamin dengan surga. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kita mengikuti pemahaman salaf? Kita jawab, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman salaf. Yang kedua, karena Nabi menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman salaf. Jadi, antum perhatikan, kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Jawaban kita yang pertama, karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti. Dengan dasar ayat ini, walladzina taba'u bi ihsan. Yang kedua, Nabi menyuruh kita, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Yang ketiga, juga para sahabat menyuruh untuk mengikuti mereka. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka berada di atas jalan siratal mustaqim. Barang siapa yang ingin mencontoh, hendaklah dia mencontoh sahabat. Kemudian alasan yang lain, kita mengikuti pemahaman sahabat karena kita ingin masuk surga. Itu penting jawaban itu. Kita mengikuti pemahaman salafus saleh karena kita masuk surga. Kita bukan ingin jabatan, bukan ingin harta, bukan ingin kursi, bukan ingin kedudukan, tidak. Kita mengikuti pemahaman salaf karena kita ingin masuk surga, karena mereka lah yang mendapatkan jaminan dengan surga. Kata Nabi, kulluha finnar illa wahida. Semuanya firqa-firqa masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Ma'an alaihi wa ashabi, orang mengikuti aku dan sahabatku. Jadi ketika orang bertanya, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salaf? Karena kita ingin masuk surga. Bukan yang lain jawaban kita. Kita ingin masuk surga. Kemudian kita mengikuti pemahaman salaf karena mereka lah pemahaman yang hak, yang benar, dan kita akan selamat dengan mengikuti pemahaman mereka. Itu nas, dalil dari Quran dan Sunnah yang menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman salaf. Dan manfaat mengikuti pemahaman salaf ini banyak sekali. Kalau perlu saya jelaskan, nanti saya akan jelaskan manfaat dari mengikuti pemahaman salaf. Apa faedahnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh? Manfaatnya banyak, puluhan manfaat. Jadi itu harus kita jelaskan kepada mereka. Banyak orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang hasud, orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salaf ini, dakwah yang hak ini, nuduhnya macam-macam. Bahwa dakwah salaf itu ya karena dia dekat dengan penguasa. Dakwah salaf itu dibiayai oleh Yahudi. Dakwah salaf itu segala macam. Syubhatnya banyak. Ya. Di buku ini sudah saya jawab. Di buku ini, di buku saya ini, Mulia dengan Masalah, saya sudah jelaskan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan dakwah salaf. Saya jelaskan di buku saya ini. Tuduhan-tuduhan mereka itu. Jadi tuduhan mereka tidak benar mengatakan seperti itu. Bahwa dakwah kita, dakwah mengajak kepada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf, itu aja. Tidak ada yang lain. Jadi kita bukan anti kepada politik, bukan anti kepada yang lain, tidak. Cuma kita lihat maslahat dan mafsadah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Dan kita, ikhwan fiddin jazakumullah, di luar dari masalah ini, bahwa kita harus tahu tentang kewajiban waktu. Di samping kewajiban kita mengikuti masalah saleh, kita kewajiban waktu apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Waktu kita apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Jangan kita buang-buang waktu. Nah, banyak orang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaat sama sekali. Nah, sekarang ini udah jelas nasnya, dalilnya Quran dan Sunnah, la fahmi salaf. Ikuti itu. Waktu kita berharga dan kita pasti akan mati. Ima kita mengikuti pemahaman yang hak atau pemahaman yang batil, antara dua. Kalau kita maksakan diri, kita masih mencari saya karena masih bingung, masih mencari. Waktu terus berjalan. Waktu kita habis, uang kita habis. Kemudian tidak menemui pemahaman yang hak. Ini sudah jelas pemahaman. Nabi sudah kasih jalan keluar yang terbaik bagi kita. Solusi. Ikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Itu yang selamat. Itu yang wajib diikuti. Jadi jangan kira-kira lagi, coba-coba lagi. Ini wajib. Dan para ulama menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Wajib kita ikuti. Kalau ada orang yang memberikan syubhat atau orang-orang mencela, biarkan, jangan kita lawan. Biarkan. Jadi kalau ada orang mencela, menghina dakwah yang hak ini, biarkan aja. Jadi kita lewati mereka dengan jalan yang selamat. Itu aja. Kemudian, Ikhwanul Fiddin, Azakumullah, Nabi menyebut tentang para sahabat, termasuk khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat, di halaman 81. Nabi menyebutkan dengan khairun nas. Nabi menyebutkan dengan khairu hadzal ummah. Dan Allah menyebutkan dengan kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Jadi kalian ada umat yang terbaik dilahirkan di tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab itu mengetahui, seandainya Alkitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Di antara mereka yang beriman, kebanyakan mereka fasik. Dan Nabi mengatakan bahwa sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia. Summa ladina lahum. Sebaik-baik manusia lah pada masaku, kemudian sudahnya. Jadi apabila kita ingin menjadi sebaik-baik umat, maka kita wajib mengikuti jejak mereka. Karena selama ini umat Islam beragama mengikuti nenek moyang. Mengikuti adat istiadat, kebiasaan orang banyak, kata guru, kata ustaz, dan yang lainnya. Maka kita wajib mengikuti cara berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan orang yang melaksanakan agama Islam dengan sempurna, para sahabat. Makanya para sahabat dijamin oleh Allah dengan surga. Dan orang mengikuti sahabat dijamin dengan selamat. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semua kami janjikan dengan surga. Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di menyebutkan kalimat wa kullan wa'adallahu al-husna. Kami janjikan mereka dengan kebaikan. Maksudnya para sahabat dijamin dengan surga. Kata Imam Ibn Hazm, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi tamyiz sahabat, di juz yang pertama, kata Ibn Hazm begini: as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Di buku itu tidak ada. Saya nukil dari penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar. Kata Ibn Hazm, as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an, bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga pasti, qat'an pasti sahabat. Nah, kita kalau ingin selamat, ikut yang sudah jelas, yang sudah pasti. Jangan yang kira-kira lagi. Ikuti yang jelas. Jalannya jelas lurus, para sahabat. Pemahamannya lurus, sahabat. Cara beragamanya benar, para sahabat. Kita ikuti. Yang sudah dijamin. Kemudian, Nabi bersabda dalam hadis ini, Addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan geram-geram. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat pemahaman sahabat ini, pemahaman salaf, pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Kenapa Nabi perintahkan demikian? Karena banyaknya fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Bahkan kadang-kadang ada ustaz yang sudah berpegang dengan pemahaman yang hak ini keluar. Kenapa? Fitnah syubhat. Karena fitnah syahwat. Fitnah syubhat ya tentang masalah pemahaman, aliran, golongan, kelompok, itu syubhat. Sedangkan fitnah syahwat berkaitan dengan harta, wanita, anak, jabatan, kedudukan, dan yang lainnya, dunia. Itu fitnah syahwat. Makanya kita tetap berhati-hati. Fitnah ini terus menyambar hati manusia, sedangkan hati manusia lemah. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Asy-syubah khattafah wal qulubu dha'ifah." Al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafah. Bahwa hati manusia ini lemah dan syubhat itu selalu menyambar hati manusia. Makanya kita hati-hati terhadap berbagai macam fitnah, agar kita tetap berpegang kepada pemahaman yang hak ini. Sekarang kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh, Nabi bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Perkara yang baru di sini dalam agama. Perhatikan, dalam agama hal-hal yang baru, apakah berupa keyakinan, i'tiqad, perkataan, perbuatan, ibadah, bukan masalah dunia, bukan soal masalah teknologi, dikatakan bid'ah. Tidak. Tidak ada ulama mengatakan naik pesawat itu bid'ah. Kita disuruh naik onta. Itu orang yang bodoh yang mengatakan demikian. Jadi yang dimaksud fitnah, apa, bid'ah di sini adalah masalah agama. Bukan yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Sedangkan keduniaan, kata Nabi, antum alamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi ingatkan kepada kita semua, jauhkan diri kita dari perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Dan agama Islam ini sudah sempurna, enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi. Sudah, ikuti yang datang dari Nabi, sempurna. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Antum lihat di halaman 88. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Semua telah dijelaskan. Jadi semua yang membawa manusia ke surga dan ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, yang dimaksud dengan bid'ah itu apa? Antum lihat di halaman 89, halaman 90. Apa bid'ah itu? Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Ya, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Coba tolong baca. Iya, baca. Iya. Apa definisi bid'ah? Nanti yang ngantuk-ngantuk saya suruh baca. Ya, ayo baca. Biar yang lain yang ngantuk saya suruh baca. Bid'ah adalah cara baru. Enggak, bahasa Arabnya. Saya mau bahasa Arabnya. Pokoknya yang ngantuk baca Quran habis ini. Iya, betul. Al-bid'atu tariqatun fid-dini muhtara'at Udohis sar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Ya. Baca. Apa definisi bid'ah itu? Iya. Enggak mau bahasa Arabnya. Al-bid'atu tariqatun fid-dini muhtara'ah. Udohis syar'iyyatu yuqsadu bisyuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit-ta'abbudi lillahi subhanahu. Ya, yang belakang baca artinya. Ya, baca. Yang pegang buku, ya, baca artinya. Cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi al-bid'ah tariqatun fid-dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu. Jadi katakan bid'ah itu yaitu satu cara yang dibuat-buat yang menyerupai syariat, yang tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Jadi anda perhatikan di sini, thariqah fid-din, cara dalam agama, mukhtara' yang dibuat. Jadi dia menyerupai agama, sengaja dibuat. Apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya sholat, apakah itu sholawat, apakah bentuknya keyakinan, jadi dibuat oleh dia. Menyerupai agama, yang tujuannya dia untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Apakah bentuknya keyakinan? Seperti keyakinan umpamanya orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa imam-imam itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Ini bid'ah perkataan mereka. I'tiqad mereka bid'ah. Dan mereka lakukan untuk apa? Untuk berlebihan dalam ibadah kepada para imam. Karena gulu mereka kepada orang-orang saleh. Mereka gulu. Seperti Khawarij mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kafir. Perkataan mereka ini bid'ah. Mereka tujukan apa? Untuk beribadah kepada Allah. Keyakinan mereka ini ibadah kepada Allah mereka anggap. Ini bid'ah. Karena dengan anggapan seperti itu, mereka, umat ini akan berhati-hati dari berbuat dosa, dosa besar. Tapi ini salah. Itu dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Contoh yang lain lagi, berkelompok yang mereka mengangkat seorang imam yang mereka baiat. Kalau orang yang tidak masuk pada mereka, maka kafir keluar Islam. Ini juga jamaah yang bid'ah. Karena mereka membuat itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya mereka. Untuk meningkatkan berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Orang yang tidak masuk kelompok mereka kafir. Ini bid'ah, jamaah yang bid'ah. Dan baiat yang bid'ah. Karena baiat kepada ulil amri. Dan baiat kepada khalifatul muslimin. Contoh yang lain lagi. Contoh bid'ah lagi. Seperti orang yang mengadakan sholat. Ragaib. Sholat Nabi sudah tetapkan. Yang wajib dan yang sunnah. Dia bikin sholat sendiri. Seperti sebentar lagi nih. Dua malam lagi malam nisfu Sya'ban. Orang bikin 100 rakaat yang disilakan oleh mereka dengan sholat alfiyah. Tujuan mereka melakukan itu untuk apa? Untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Untuk mencapai sorga, diampunkan semua dosa. Nabi tidak contohkan. Setiap rakaat membaca 10 Qul huwallahu ahad. Yang dikatakan oleh mereka alfiyah. Tidak ada, bid'ah. Sholat di bulan Rajab, di awal bulan Rajab. Dan puasa juga. Nabi tidak contohkan. Yang Nabi contohkan puasa Senin Kemis. Atau puasa Daud. Atau puasa tiap bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tapi ketika mereka mengadakan puasa di awal bulan Rajab, Nabi tidak contohkan. Ini bid'ah. Tujuan mereka melakukan untuk apa? Untuk berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Begitu juga ketika orang mengadakan perayaan maulid Nabi. Atau Isra Mi'raj. Nabi tidak contohkan. Perayaan seperti ini menyerupai agama. Tudhahi syar'iyah. Tujuan mereka untuk apa? Berlebih-lebihan dalam ibadah. Ini sudah sempurna agama Islam. Mereka ingin yang lebih. Padahal Nabi tidak contohkan. Mereka mengatakan bahwa perayaan seperti ini dalam rangka cinta kepada Rasulullah. Nabi tidak contohkan. Ini yang dikatakan bid'ah. Mereka tujuannya bukan iseng. Bukan main-main. Tujuan mereka ibadah. Supaya mendapatkan ganjaran. Supaya dihapuskan dosa. Supaya mengangkat derajat. Supaya dimasukkan sorga. Ibadah tujuannya mereka. Karena Nabi tidak contohkan, jatuhnya apa? Bid'ah. Itu contoh seperti itu. Itu bid'ah-bid'ah yang dilakukan muslimin. Ada, ini yang saya sebutkan bid'ah yang hakikiyah. Ada bid'ah yang idhofiyah. Asalnya betul dari Nabi, tapi kaifiatnya Nabi tidak contohkan. Zikir dianjurkan dalam Islam. Tapi ketika orang berzikir dengan berjamaah, beramai-ramai, dengan cara dan ketentuan tertentu, Nabi tidak contohkan. Maka masuk pada bid'ah idhafiyah. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud menegur orang-orang yang mengadakan tasbih di Kufa. Di Masjid Kufa. Subhanallah. Dianjurkan dalam Islam. La ilaha illallah dianjurkan. Allahu Akbar dianjurkan. Ketika mereka menghitung dengan 100 dengan biji-bijian tasbih. Dengan lingkaran tertentu. Dengan berjamaah. Tidak ada contoh. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan alangkah cepatnya kalian binasa. Seperti itu. Karena apa? Bid'ah enggak ada contoh dari Nabi. Jadi seperti itu masih banyak lagi ribuan contoh. Itu diantaranya. Yang Nabi enggak contohkan dilakukan oleh kaum muslimin. Tujuan mereka ketika melakukan bid'ah untuk apa? Untuk ibadah, untuk berlebih-lebihan, untuk mendapatkan ganjaran. Jadi ini yang dikatakan kan bid'ah. Dan semua bid'ah dalam Islam adalah sesat. Dan anda perhatikan di sini tentang masalah bid'ah ini. Halaman 92. Penjelasan Imam Ibn Rajab. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah apa yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang menunjukkan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidak dikatakan bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, maka setiap orang yang membuat sesuatu lalu menisbatkan kepada ajaran agama namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Jadi ini, dan tidak ada bedanya antara keyakinan, amalan maupun ucapan lahir dan batin. Jadi seperti perkataan sebagian ulama salaf mengatakan perbuatan ini bid'ah, seperti perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan tentang sholat tarawih berjamaah, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini, Umar, yang Umar maksudkan radhiyallahu an, itu secara bahasa, bukan secara istilah. Karena apa? Sholat tarawih Nabi pernah kerjakan. Yang kedua, Nabi kerjakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, Nabi kerjakan di malam hari ba'da sholat isya. Yang keempat, Nabi sebagai imam dan dengan berjamaah. Berjamaah dikerjakannya. Nah, zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu di awal-awal tidak ada seperti itu. Kemudian ada sebagian jamaah bikin di masjid waktu bulan Ramadan. Ini sendiri, ini berjamaah, ini sendiri, ini berjamaah. Akhirnya kata Umar, alangkah baiknya kalau dengan satu imam saja. Maka Zaid bin Thabit atau Ubay bin Ka'ab, yang dua-duanya dia ahli qiraah, orang yang hafal Quran. Kemudian ketika berkumpul, besoknya Umar lihat lagi dengan satu imam. Umar mengatakan, hadis ini sahih dari Bukhari, ni'mal bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Yang dimaksud oleh Umar, kata para ulama, bid'ah menurut bahasa, bukan istilah. Dijelaskan oleh Ibn Rajab, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, oh ini bid'ah. Karena Umar mengatakan tidak. Umar, sholat terawih di zaman Umar bin Khattab, semuanya 11, enggak ada 23. Ya, 23 itu riwayatnya lemah. Ya, insya Allah besok saya akan jelaskan. Karena besok kita bahas tentang masalah puasa, terawih, dan juga masalah lebaran, insya Allah kita bahas. Idul Fitri, Idul Adha. Besok insya Allah. Jadi, saya jelaskan seperti ini, perkataan orang mengatakan itu bid'ah, keliru. Jadi Umar maksudkanlah istilah. Kemudian, antum lihat lagi, banyak juga orang membuat cara-cara yang bid'ah ini, seperti membuat torekot, tasawuf, dan yang lain-lain. Ya, di halaman 93, saya sebutkan di situ. Jadi, membuat cara-cara yang beragama untuk sampai kepada Allah. Yang paling banyak nih, di dunia Islam, di Indonesia itu paling banyak ajaran torekot. Banyak sekali. Dan tasawuf dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun kalimat bahasa, baik dari Quran maupun Sunnah, tentang tasawuf tidak ada sama sekali. Istilah tasawuf atau sufi tidak ada dalam Islam. Makanya ini satu hal yang baru. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar tarekat atau tasawuf di awal siang, maka sore hari dia sudah menjadi orang yang bodoh. Ya, tasawuf ini bukan dari Islam. Menyebar di negara-negara Islam dan dianggap sebagai masuklah Islam. Dan ini sudah diingatkan oleh para ulama tentang bahaya dari tasawuf karena awalnya adalah bid'ah dan akhirnya zindik. Mereka membagi agama itu menjadi 4 tingkatan. Jadi ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Kalau orang sudah mencapai hakikat atau ma'rifat, enggak perlu lagi salat. Enggak perlu lagi puasa kata mereka. Karena sudah mencapai tingkatan. Sudah makomnya, sudah makom tinggi. Jadi awalnya bid'ah, akhirnya zindik. Mengingkari semua kewajiban yang Allah syariatkan. Dan ini berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Itu dijelaskan oleh para ulama. Mungkin kalau antum mau baca tentang masalah tasawuf dan tarekat itu, antum baca bukunya Dr. Ehsan Lahir Zahir. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah hitam tasawuf. Yang kedua, darah hitam tasawuf. Terjemahan bahasa Indonesia, yang pertama sejarah hitam tasawuf, yang kedua darah hitam tasawuf. Disitu jelaskan bagaimana jahatnya tarekat dan tasawuf terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi awalnya bid'ah dan akhirnya zindik. Dan ini bid'ah semua yang mereka buat ini, kelompok-kelompok. Sampai mereka mengadakan bai'at, dan setiap kelompok tertentu, tarekat tertentu ada cara sendiri dalam ibadah. cara sholatnya beda, cara nuntut ilmunya beda, cara selawatnya beda, zikirnya beda. Setiap tarekat. Dan mereka fanatiknya kepada syekhnya atau guru luar biasa. Sampai syekhnya itu disuruh untuk disembah. Makanya tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa yang paling banyak merusak akidah kaum muslimin, mengajak umat untuk menyembah kubur dua. Yang pertama syiah, yang kedua tarekat, tasawuf. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada penjelasan selanjutnya, bahwa bid'ah-bid'ah dalam agama ini di halaman 97. Di halaman 97, Nabi bersabda, iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Yang menyuruh kita untuk menjauhkan perkara yang baru Rasulullah, karena setiap yang perkara yang baru yang diadakan oleh manusia tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Atau dalam hadis yang lain, man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan itu tertolak. Jadi amalan orang itu, amalan bid'ahnya tertolak, enggak ada nilainya. Dan bahaya bid'ah ini banyak sekali, ya, bahwa orang yang berbuat bid'ah itu dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang berbuat bid'ah dia merusak apa akalnya, merusak hatinya. Orang yang berbuat bid'ah amalnya tertolak dengan dasar hadis Nabi yang tadi, bahwa bid'ah itu membuat perpecahan, bahwa bid'ah itu akan menghalalkan darah dan kehormatan manusia. Kemudian orang yang berbuat bid'ah itu juga tertolak nanti taubatnya, sulit untuk taubat. Nabi bersabda, Inna Allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab, menghalangi taubat orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi bid'ah ini bahayanya besar sekali dan termasuk kemungkaran bid'ah ini. Makanya kita selalu menyampaikan tentang bahaya bid'ah, karena yang menyampaikan bahaya bid'ah itu Rasulullah. Yang pertama kali mengatakan bahwa jauhkan dari kalian perkara bid'ah, karena bid'ah itu adalah sesat, siapa? Rasulullah. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan ini. Kemudian kita masuk yang kedelapan. Yang kedelapan, Nabi bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, halaman 101. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Di dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Yang mengatakan setiap bid'ah sesat, Rasulullah. Dan dikatakan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu, dikatakan juga oleh Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang menang baik. Makanya tidak boleh kita berbuat bid'ah. Dan orang yang berbuat bid'ah berarti dia mendustakan firman Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Islam sudah sempurna. Kalau dia berbuat bid'ah berarti mendustakan firman Allah. Bahkan orang yang mengadakan bid'ah itu mendustakan siapa? Nabi Muhammad. Mengatakan Nabi Muhammad khianat. Antum lihat di halaman 103. Siapa yang mau baca? Silakan. Yang ngantuk-ngantuk coba tolong baca. Betul, baca. Ya, baca lah. Baca. Bahasa Arabnya. Berarti betul ya, akhir Islam bid'ah ya roh hasad. Bahkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Ya Allah ya qul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemalam yakun yawma idin dina. Fala yakun yawma dina. Naam. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Man ibtada'a fil islami bid'atan yarauha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam Islam yang ia pandang hal itu baik, bid'ah hasanah, maka sungguh ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah agama ini. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Maka sesuatu yang pada hari itu, pada masa Rasulullah masih hidup, bukan ajaran agama, maka hari ini pun tidak menjadi agama. Artinya yang Nabi gak adakan, gak boleh kita adakan. Dan bid'ah ini semuanya sesat. Gak ada nama bid'ah itu hasanah, tidak ada. Semuanya sesat. Antum lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, halaman 106. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kamu mengikuti dan jangan kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Begitu juga perkataan Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandang baik. Dan bid'ah ini pada asalnya kecil dan nanti akan menjadi besar. Kalau sudah besar, orang sulit untuk keluar dari bid'ah itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-9. Pembahasan yang terakhir, yaitu halaman 108. Ini saya ambil dari riwayat yang lain. Tidak ada di hadis ini, di hadis Irbad bin Sariyah. Tapi di hadis lain dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi bersabda, "Qul wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan tempatin neraka. Ya, setiap kesesatan tempatin neraka. Tapi ingat, ini ancaman. Hadis ini ancaman. Setiap kesesatan tempatin neraka bentuknya ancaman, wa'id. Tidak boleh kita mengatakan orang yang berbuat bid'ah neraka, tidak boleh. Nah, itu perhatikan. Tidak boleh kita mengatakan orang yang berbuat dosa neraka, tidak boleh. Memastikan orangnya, tidak boleh. Kita mengatakan orang yang berbuat bid'ah diancam dengan masuk neraka. Orang yang berbuat dosa maksiat diancam dengan masuk neraka, boleh. Memastikan orang yang melakukan perbuatan bid'ah neraka, tidak boleh. Kadang-kadang orang terlepas dalam omongan. Kalau mau buat bid'ah, neraka kamu. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Karena apa? Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Bisa jadi dia taubat. Bisa jadi berbuat kebaikan yang dengan itu menghapus dosanya. Bisa juga dikenakan oleh Allah musibah yang musibah itu menghapuskan dosa-dosanya. Dan yang lainnya, kita gak tahu akhir kehidupan seseorang. Sampai orang berbuat baik pun sekarang sudah. Kita balik sekarang. Orang yang berbuat baik, dia taat, rajin puasanya, sholat 5 waktu, sholat malam, dan yang lainnya. Kita gak boleh pastikan dia masuk surga. Belum tentu. Gak boleh kita pastikan. Sebab amal tergantung pada akhirnya. Jangankan kita, ini orang perang di zaman Nabi, perang. Perang melawan orang kafir. Dan sahabat lihat, bahwa dia membunuh orang-orang kafir. Kata sahabat, dia masuk surga. Kata Nabi, tidak, dia neraka. Kenapa masuk neraka? Akhirnya kita gak tahu. Ternyata terlihat oleh para sahabat, dia kena luka. Karena luka yang parah, tidak sanggup. Dia ambil pedang, dibunuh dirinya. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Kalau dia berperang di jalan Allah. Makanya gak boleh menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka, tidak boleh kecuali dengan syariat. Artinya ada ketentuan dari Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Begitu juga kembali kepada permasalahan bid'ah ini. Tidak orang yang berbuat bid'ah diancam dengan masuk neraka. Tapi tidak boleh kita memastikan orangnya masuk neraka. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hal ini. Halaman 110. Antum lihat halaman 110. Nas-nas ancaman bentuknya umum. Maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni neraka. Sebab memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya. Karena adanya penghalang yang kuat seperti taubat, atau kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan, atau musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau syafaat yang diterima, dan yang lain-lain. Dalam majmu' fatawa. Jadi di sini menunjukkan kepada ancaman bahwa setiap bid'ah itu di neraka, ini bentuknya ancaman. Gak boleh kita memastikan. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita juga termasuk gak boleh mengkafirkan orang. Gak boleh mengkafirkan Al-Qiblah, kaum muslimin karena perbuatan dosa mereka. Tapi kita ancam bahwa perbuatan bid'ah yang dilakukan itu berat dosanya, ancamannya berat, merusak agama. Kemudian juga bid'ah itu dicintai dan disenangi oleh iblis. Al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah wal ma'siyatu yutabi minha wal bid'atu la yutabi minha. Jadi bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari maksiat. Maksiat orangnya kalau diingatkan mau taubat, tapi untuk bid'ah orangnya susah untuk taubat. Jadi ancaman-ancaman bid'ah ini banyak dan kita enggak boleh memastikan seseorang masuk neraka, tidak boleh. Ya, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau yang kurang jelas mau tanya silakan. Iya. Tadi Firqah selain tasawuf dan silat ada murji'ah, wa'idh dan qadariyah, mohon diterangkan. Panjang. Secara maksudnya secara amalannya dan secara pemikirannya gimana? Iya, perlu daurah lagi nanti. Di sini ada, di bukunya ada. Di sini ada, saya jelaskan. Firqah-firqah sesat. Di akhir buku ini saya jelaskan firqah-firqah sesat. Yang lain. Iya. Tadi sama ada kalau para sahabat itu semuanya masuk surga. Yang terakhir sama ini saya dengar yang apa yang dia masuk surga 11 orang dan sama sekali yang itu dasarnya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Berarti tidur. Ayatnya dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 10. Surah 57 ayat 10. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan setiap orang dari mereka kami jamin dengan surga. Al-husna itu al-jannah. Yang lain. Silakan. Ya. Apakah benar riwayatnya mengatakan kalau Imam Syafi'i membagi kita menjadi dua itu? Iya. Betul. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Banyak orang salah paham tentang pengertian Imam Syafi'i itu. Saya akan jelaskan menurut penjelasan Imam Ibn Rajab. Apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i begini. Al-bid'atu bid'atan. Bid'atu ada dua. Bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kemudian dijelaskan Ibn Rajab. Wa muradu Syafi'i rahimahullah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah dijelaskan annal bid'ah al-madhmumah laisa laha aslun min asy-syari'ati yurja'u ilaihi. Bid'ah yang tercela yaitu yang tidak ada asal dalam syariat. Kemudian wa ammal bid'atul mahmudah, adapun bid'ah yang mahmudah yang terpuji, fama wa baqa sunnah ya'ni ma kana al-aslun min as-sunnati yurja'u ilaihi. Wa innama hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha lis sunnah. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibn Rajab, maksud Imam Syafi'i, jadi kita harus tahu perkataan ulama dijelaskan oleh ulama. Jangan perkataan ulama dijelaskan oleh kita. Ulama dijelaskan oleh ulama. Baru paham. Di sini antum lihat penjelasan Imam Ibn Rajab. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, yang dimaksud Imam Syafi'i bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji maksudnya, yaitu apa yang ada dalam sunnah. Yang dalam sunnah. Yang dimaksud oleh beliau, yaitu bid'ah menurut lughah, bukan menurut syariat. Karena semua bid'ah adalah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang dikatakan mahmudah, tidak. Jadi maksud Imam Syafi'i bid'ah mahmudah itu maksudnya bid'ah secara bahasa. Seperti perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'mal bid'atu hadihi. Jelas begitu. Tapi kalau orang mengatakan begitu saja, ditanya sumbernya juga tak tahu. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah dibagi dua, di mana sumbernya? Enggak ketemu, enggak tahu dia di mana. Sudah enggak ketemu sumbernya, maksudnya apa? Ya pokoknya bid'ah ada yang baik. Pokoknya. Nah, kita lihat penjelasan ulama, jelaskan ulama yang jelaskan. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i betul mengatakan demikian Ibn Rajab, tapi maksud Imam Syafi'i itu adalah secara bahasa. Bid'ah tetap bid'ah ya, bid'ah sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Jadi maksud Mahmudah seperti perkataan Umar Mukhattab, sebaik-baik bid'ah ini secara bahasa bukan istilah. Jelas? Kapan itu di kitab apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Di juz yang kedua, halaman 131. Tahqiq Syu'aib Al-Arnaut, Ar-Arnaut dan juga Ibrahim Bajis. Ini. Ini bahasa Arab. Gundul. Ya. Mengenai dalil ahli bid'ah bahwa ada gerasan juga itu dari pada zaman Utsman diadakan dua azan. Nah, para sahabat tidak ada yang mengingkari. Nah, itu mereka juga itu namanya bid'ah hasanah. Nah, gimana itu? Nah. Nah, jadi zaman Utsman ada dua azan. Pada waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu an mengadakan azan dengan ijtihadnya beliau dan disepakati oleh sebagian sahabat, yaitu azan yang pertama di pasar karena belum ada mic, belum ada speaker. Utsman mempunyai ijtihad karena banyaknya orang yang terlambat untuk sholat dan mereka tidak tahu sudah dikumandangkan azan. Maka Utsman menyuruh untuk azan di Zaura, di pasar di Madinah, di Zaura. Azan yang pertama di sana untuk orang supaya berhenti perdagangan, mereka menuju ke masjid. Azan yang kedua ketika khatib naik mimbar. Azan yang kedua ketika khatib naik mimbar. Itu yang ada. Nah, kemudian berjalan seperti itu. Nah, di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i punya pendapat. Kata Imam Syafi'i, apa yang dilakukan Rasulullah itu yang lebih aku sukai. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, yang dilakukan Rasulullah di zaman Rasulullah itu yang aku sukai. Dengan satu kali azan yang sesuai dengan sunnah. Karena zaman Utsman, saya katakan sebagian ada juga yang menolak tentang azan dua kali itu. Nah sekarang ini, apalagi sekarang? Sekarang sudah ada mic, sudah ada jam, sudah ada orang tahu tentang waktu, Jumat. Jadi cukup dengan sekali azan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan itu yang diraji oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Ajwibah An-Nafi'ah di Mas'alatil Masjidul Jami'ah. Dia menguatkan di situ dengan satu kali azan. Ketika ditanya beliau pada waktu di masjid di Damaskus, bagaimana azan dua kali atau satu kali? Beliau jelaskan dengan dalil bahwa sesuai dengan sunnah satu kali azan, bukan dengan dua. Jadi contoh kita kembali kepada siapa? Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebagai petunjuk Nabi Muhammad. Pokoknya itu. Khulafaur Rasyidin selama tidak menentang kepada sunnah Nabi. Ketika menentang, yang kita ikut adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa azan awal itu bid'ah. Ada sebagian sahabat mengatakan demikian. Ya cukup dengan azan yang pertama, itu yang sesuai dengan sunnah. Yang kita jawab azan yang kedua yang merupakan azan yang syar'i dan itu pun diawali oleh imam dengan salam. Dalam hadis dikatakan Nabi idza sa'idal mimbar sallama. Nabi apabila naik mimbar Nabi salam. Tapi kekeliruan yang di sini yaitu diadakan ceramah dulu sebelum Jumat. Menurut syarat tidak boleh. Secara hukum syar'i tidak boleh. Ada nasnya tentang itu, dalilnya ada, dilarang. Ya. Pak, misalkan masalah kita tak boleh mengkafirkan seseorang, tapi bila diketahui kemutlakannya bagi orang kafir, jangan orang Jepang. Kalau dia berakhlak tinggi, orang dia kafir. Boleh tak, Pak? Ya, boleh, jelas kafir. Iya. Kalau orang kafir kita katakan kafir, jelas kafir gitu. Tapi apa manfaatnya juga kita katakan kafir? Ya kamu orang kafir, ya bukan kafir. Artinya, kalau orang kafir kita katakan kafir, manfaatnya apa? Seperti umpamanya kambing, dibilang kambing, manfaatnya. Yang lain. Masalah kaki juga ada, tapi bukan itu maksudnya. Ada penjelasan dari mana apa tentang ini. Tidak mengkafirkan orang kafir maka kafir itu gimana tadi? Masuk dalam kaidah asal itu. Itu berkaitan dengan masalah pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam. Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam bukunya yang berkaitan tentang masalah bahwa agama Islam itu satu, hak, benar, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Beliau menjelaskan tentang kekafiran orang-orang dan agama-agama yang lain. Karena beliau membantah kelompok-kelompok liberal, termasuk di Indonesia JIL, Islam liberal. Dia membantah itu, orang mengatakan bahwa Nasrani juga Islam, Yahudi juga Islam, dibantah. Di situ dijelaskan, kemudian dibawakan fatwa oleh beliau, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Artinya kalau jelas orang Yahudi itu kafir, Nasrani kafir, dia mengatakan tidak kafir, dia orang Islam. Seperti ada tokoh-tokoh Indonesia mengatakan demikian, maka dia kafir. Kalau sudah sampai hujah kepada dia, dibawakan ayat, dibawakan dalil, dia tetap bermain kafir dia. Secara bahasa atau secara pasti? Kaidah. Kaidah, orang yang kaidah itu kalau sudah sampai hujah. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, katakan kafir karena sudah sampai hujah. Kalau dia tidak mengkafirkan karena kejahilan, bisa aja orang mengatakan, ya Nasrani juga Islam karena kebodohan, dia tinggal negeri kafir. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Dia tinggal negeri kafir. Sampai di sini juga ada yang orang-orang Arab mengatakan, ya orang Jepang juga baik, dia juga Islam pada hakikatnya. Cuma dia belum mengucapkan syahadat. Dari mana? Karena kejahilan dia, tinggal di sini udah puluhan tahun. Terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Maka Nabi larang tinggal negeri kafir ya itu. Bisa merusak akidah. Merusak semuanya. Merusak ibadah, merusak akhlak, merusak segala macam. Iya. Apabila ada seorang yang akan langsung menanyakan sama anak ketika melihat atau apa yang dia lihat, kamu salah. Itu jawaban yang betul gimana, Tad? Kita katakan ya saya salah atau kita menyebarkan insya Allah kita salah gitu. Karena ketika ketemu contohnya dari saudara kita dari JT, itu biasa langsung kita karpun bang salah ya langsung dia lari gitu aja kan. Maksudnya ternyata kita apa pecah belah umat gitu. Jadi ketika ditanya apakah kita mengatakan anak salah atau insya Allah salah gitu. Jadi gini, kita lihat. Kalau kita jawab seperti itu, mungkin dia akan lari. Kita jawab, saya seorang muslim. Bukannya kita pura-pura atau yang lain. Memang muslim kita. Tujuan kita, mungkin dengan kita mengatakan demikian, kita bisa masuk dakwah pada dia. Tapi mengatakan ketika dia tanya bahwa kita salaf, kita katakan memang salaf. Cuma lihat, maslahat dan mafsadahnya. Seperti orang awam nanya, kamu ini agamanya apa? Salah, bingung kan anak orang awam, agama Islam jelas. Jadi kita harus lihat mana yang harus kita jelaskan kepada umat ini. Pada hakikatnya yang pokok adalah Islam, kita sebagai Islam Muslim. Tapi ketika terjadi firqah-firqah yang sesat, kita harus tegas di situ bahwa kita adalah salafi sebagai pembeda dari firqah yang sesat. Sebagaimana munculnya Ahlus Sunnah, istilah Ahlus Sunnah itu muncul ketika timbulnya firqah-firqah yang sesat. Muncul firqah yang sesat, nah baru disebutkan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Jadi kita lihat, kalau umumnya kejadiannya seperti itu, kemudian dia akan lari, kita jelaskan, bahwa kita muslim. Kalau diajak kepada bid'ahnya dia, kita bilang, jelaskan, bahwa apa yang kamu lakukan, ada tidak contohnya, ada enggak dalilnya. Kita dakwakan. Jadi kita lihat tentang maslahat dan mafsadah. Bukan berarti kita harus wajib mengatakan demikian, tidak. Kita katakan kita muslim dan kita enggak dusta. Dan kita i'tiqad, keyakinan kita tetap bahwa kita wajib mengikuti manhaj salaf, wajib. Cuma mengatakan seperti itu kita lihat maslahat dan mafsadahnya kan. Sebab orang-orang banyak sudah terpengaruh bahwa dikatakan bahwa salaf ini memecah belah umat. Ini tuduhan yang tidak benar, mengada-ada. Justru mereka lah yang memecah belah umat. Orang yang berfirqah-firqah, mereka lah yang memecah belah umat. Bahwa salaf pada hakikat tidak memecah belah. Kita mengajak orang kepada Islam yang benar, pemahaman yang benar, cara beragama yang benar. Mereka menolak. Mereka yang menolak dakwah ini. Kemudian mereka mengatakan hati-hati kepada dakwah ini. Jadi yang memecah belah siapa? Mereka. Cuma ketika kita mendakwakan seperti itu, mesti ada aja tuduhan-tuduhan. Wajar, Nabi aja, Nabi dakwanya paling baik. Di muka bumi ini yang paling baik dakwanya Nabi. Ketika Nabi mendakwakan tauhid, ini pemecah belah umat. Nabi mengatakan yang hak untuk beribadah kepada Allah, ini orang gila. Nabi kan orang gila. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tukang sihir, penyair, dan yang lainnya. Makanya kita ketika dikatakan demikian sabar. Dan Allah SWT ketika ada orang-orang mengatakan atau mencela, mencaci maki dan yang lain tentang dakwah kita, sabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik, kata Allah. Ya, yang lain. Ya. Yang ini dulu. Baru setelah itu. Atau enggak apa-apa? Enggak masalah. Mengenai masalah alkohol, Ustaz. Sebenarnya yang diharamkan dari Islam itu alkohol itu apakah alkohol yang tidak terlalu tinggi? Atau segala jenis alkohol, baik alkohol yang kan ada jenis alkohol itu untuk minum dan ada sebagian untuk digunakan untuk masak. Jadi yang diharamkan itu yang mana yang terlalu? Sekarang begini, kalau untuk jenis-jenis alkoholnya saya tidak paham. Tanya kepada ahlinya. Saya akan bahas tentang khamr. Nabi bersabda bahwa khamr itu adalah haram. Nabi bersabda, kullu khamrin haram, kullu muskirin haram. Setiap khamr adalah haram, setiap yang mabukkan adalah haram. Itu yang disebutkan. Haram yang dimaksud haram untuk diminum, haram untuk dimakan, haram untuk jual beli. Tapi ketika dipegang atau dipakai, tidak haram. Seperti orang memakai minyak wangi yang ada alkohol, menurut syariat tidak haram untuk dipakainya. Iya, yang jadi masalah kan masalah untuk minumnya, memakan dan meminumnya itu yang diharamkan. Yang itu jadi masalah di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama kalau memang kadar alkoholnya banyak tidak boleh dipakai. Ada pendapat Syekh Utsaimin seperti itu. Jadi soal masalah alkoholnya, etanol dan segala macam saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi saya jawab dengan khomernya itu. Untuk pengobatan bisa enggak alkohol yang berat dan kemana dari muka yang saya bahwa minyak mangi juga itu boleh untuk sholat, maksudnya untuk minyak mangi yang jelas boleh. Cuma Syekh Utsaimin menyebutkan tentang kadarnya beliau. Soal bolehnya, kalau kadarnya alkohol itu lebih banyak dari minyak wanginya tidak boleh. Tapi ini masalah khilaf, artinya tidak semua sepakat dengan masalah itu. Ada juga sebagian ulama membolehkan. Jadi masalah seperti itu sebagian ulama mengatakan boleh karena yang dimaksud dengan khamr itu yang diminum, bukan yang dipakai. Karena itu tidak najis. Khamr ketika kita pegang kan tidak najis. Wallahu a'lam. Yang lain, silakan. Ya. Misalkan kamar itu pernah dibuat untuk minum khamr, terus kita lakukan ibadah sholat di kamar itu, hukumnya nggak apa-apa. Boleh. Iya, artinya kamar itu pernah dipakai untuk minum khamr, atau yang lebih ekstrim lagi, kamar itu pernah dipakai untuk berhala, disembah di kamar itu. Sekarang berhalanya sudah tidak ada, boleh kita pakai untuk sholat, nggak ada masalah. Sama seperti zaman Umar. Tentang tidak bolehnya sholat di gereja kalau ada patungnya, kalau dia nggak ada tempat untuk sholat, nggak ada tempat kecuali di situ. Kalau ada patungnya nggak boleh sholat, ada gambarnya nggak boleh. Tapi kalau tidak ada, nggak ada masalah, dibolehkan. Pada hakikatnya semua bumi inilah tempat sholat. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Semua masjid tempat sholat untuk ibadah kepada Allah. Yang tidak boleh, pemakaman, pekuburan, dan juga kamar mandi. Tidak boleh pakai untuk sholat. Kalau terjadi tempat itu pernah dipakai untuk maksiat, tidak ada masalah tempat itu. Artinya boleh kita pakai untuk sholat. Seperti juga kuburan. Kalau kuburan itu semua sudah dibongkar, boleh dipakai untuk masjid. Dibongkar, tulangnya sudah diangkat. Seperti kuburan Nabi, asalnya kuburan, Masjid Nabawi, Masjid Nabawi asalnya kuburan, setelah dibongkar, kemudian dipakai untuk sholat, nggak ada masalah, boleh, jelas, iya. Di Jakarta itu ada tempat bekas tempat maksiat dijadikan masjid, tempat pelacur dijadikan masjid di Jakarta, Jakarta Islamic Center. Iya, yang lain. Berkenaan dengan tempat, Gas. Kalau tempat itu digunakan oleh dua agama, gimana, Gas? Seperti yang dari Bisrin. Itu kalau hari Ahad, itu biasa untuk kebaktian. Dan kalau hari-hari besar Islam itu untuk tarwih dan Jumat, gimana, Gas? Saya belum bisa jawab tentang itu. Itu juga kalau tidak salah dibawa bahas oleh Syekh Bakar Abu Zaid tentang tidak bolehnya, tapi saya mau teliti lagi jawaban ulama tentang itu. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya bisa. Kita lihat dulu fatwanya ulama boleh atau tidak seperti itu. Dipakai untuk acara Nasrani, dipakai juga untuk acara kita. Kita lihat tempat itu gimana, boleh atau tidak. Kalau tadi jawaban saya yang berkaitan dengan masalah sholat di gereja, kondisi orang itu terpaksa nggak ada tempat ya, harus dapat di situ dan tidak ada gambarnya, tidak ada patungnya. Ini kalau ini sudah dijadikan untuk beberapa agama dan memang ada rencana dari mereka untuk bangun tempat untuk semua agama supaya orang menyaksikan bahwa agama Islam, Yahudi, Nasrani itu sama. Di Indonesia sudah ada dibangun seperti itu. Nah itu yang diatur tulisannya Syekh Bakar Abu Zaid. Cuma kita ingin kepastiannya dari fatwa ulama yang lain tentang itu. Itu aja yang saya ingin. Kalau tulisan Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan tidak boleh dalam bukunya gitu. Al-Ibtal. Dalam bukunya Al-Ibtal judulnya itu tidak boleh. Yang lain. Fadal. Yang jauh-jauh Fadal. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Nah, saya juga dari jauh datang. Saya yang mau nanya kalau gitu. Oh, mau nanya ya. Apa masalah doa Ustaz? Doa masuk WC kan kita disunahkan masuk WC atau masuk kamar mandi baca doa Ustaz ya. Habis keluar juga baca doanya kan. Sedangkan kalau kita ke kamar mandinya nggak buang hajat, misalkan wudhu, karena tempat wudhunya jadi satu, itu apakah kita termasuk harus baca doa masuk WC Ustaz? Tidak, yang dimaksud baca doa itu ketika kita mau buang air, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan ketika kita keluar, kita baca di luarnya, kita baca ghufranaka. Itu yang sahih riwayatnya, dua itu yang sahih, selain itu dhaif. Terus wudunya yang di tempat itu gimana? Nyambung ya. Wudunya boleh. Di kamar mandi atau biasa. Iya. Wudunya ada masalah. Yang tidak boleh wudunya pakai air WC. Ini jawaban ekstrim. Ada penjelasan belakang dengan itu wudu di kamar mandi yang kita biarkan dilarang gitu, enggak boleh. Enggak ada keterangannya. Boleh, enggak ada masalah. Maaf Ustaz menyambung tadi, tapi di sebelahnya itu ada tempat bisa buat ambil air wudhu, tetapi dia memaksa juga untuk menghindari orang lain untuk tetap di dalam lingkungan di situ. Boleh, boleh, tidak ada masalah. Kita bicara hukum syar'i, boleh, dan jawaban para ulama boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ya. Yang mengenai wudhu Ustaz, apakah kita dalam wudhu itu harus menutup aurat secara mutlak atau habis mandi sebelum keluar, kalian lah wudhu baru kemudian berhenti. Gak apa-apa, yang tidak boleh telanjang kalau di lapangan. Kalau dari kamar mandi enggak ada masalah. Dan telanjang wudu gitu kan. Enggak ada masalah. Kok enggak paham-paham, stop. Di kamar mandi. Kita sekarang ini kalau mandi junub, pakai kain, pakai baju atau telanjang mandi. Kan terbuka. Yang kita wudu, kemudian kita siram. Sah untuk sholat. Iya. Sekarang yang terjadi dia mandi, kemudian batal. Dia mau wudu lagi, dan kemudian telanjang. Gak ada masalah. Di kamar mandi. Yang gak boleh di luar, di lapangan. Tapi sebenarnya untuk mandi itu ada keterangan harus pakai sarung gimana? Gak tepat benar atau hukumnya gimana? Yang enggak, anjuran aja. Oh, anjuran aja. Utaman. Enggak, anjuran. Yang lain. Kalau membawa lafaz atau tulisan-tulisan Allah dalam WC itu ini bawa buku ya. Sebaiknya dihindari. Jelas para ulama sebaiknya itu dihindari, diletakkan di luar dulu karena khawatir dia termasuk menghinakan dari itu. Dihindari. Tentang masalah wudu ada di buku saya tentang sifat wudu Nabi. Saya jelaskan tentang cara wudu, kemudian juga anjuran-anjuran wudu, sunnah wudu, pembatal-pembatal wudu dan yang lainnya. Dan jawaban para ulama, fatwa-fatwa ulama saya jelaskan di buku sifat wudu Nabi. Ya, satu lagi terakhir. Kita siap untuk sholat asar. Sudah masuk waktu. Ya. Saya pernah baca itu pembagian ayat-ayat dari Al-Quran itu misalkan ada ayat kursi, ada ayat sebelas. Ayat-ayat seperti itu apakah memang benar ada atau kategorinya bid'ah? Iya. Kalau ayat kursi dari Nabi, sahih riwayatnya, bahwa ayat yang paling besar dalam Al-Quran yaitu ayat kursi. Kemudian tentang ayat 11, ayat 13, ayat 17, itu yang bid'ah, gak ada dari Nabi sama sekali. Nah orang buat-buat seperti itu. Kalau tentang ayat kursi, ada berapa ayat atau berapa surah yang mempunyai keutamaan. Seluruh Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, semua punya keutamaan. Tapi ada ayat tertentu dan juga surah tertentu punya keutamaan dengan dalil yang sahih dari Nabi. Adapun tentang Yasin punya keutamaan, semuanya dhaif riwayatnya. Semua riwayat tentang Yasin palsu dan juga dhaif. Ada dua, ada palsu dan dhaif. Saya sebutkan dalam buku saya Yasinan di situ. Ada berapa surah yang memang nasnya sahih? Seperti apa? Seperti membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat akan menerangi cahaya pada hari kiamat. Ini hari Jumat, dianjurkan, disunahkan baca surah Al-Kahfi bukan Yasin. Allah akan memberikan cahaya pada hari kiamat dan juga Allah akan menghapuskan dosa kalau kita betul-betul membacanya dan tadabbur. Itu nas, ada dalil tentang itu. Atau kita di waktu malam dianjurkan baca surah As-Sajdah dengan tabarok. Dan juga tabarok juga menghindari kita dari azab kubur. Itu betul, sahih riwayatnya. Begitu juga tentang surah yang lain, ada beberapa surah yang Nabi memberikan keutamaan. Selama ada dalil, kita ambil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Ada juga yang dalilnya palsu, seperti baca surah Al-Waqi'ah, menghindari utang, menghindari kefakiran. Sampai orang yang utang baca 1000 kali, tetap aja utangnya tidak kebayar. Karena bukan baca surah, harus cari nafkah supaya bisa bayar utang. Dan itu hadisnya palsu. Dan berapa lagi nas seperti baca Al-Baqarah di rumah. Kalau kita baca Al-Baqarah setan akan lari. Maka dianjurkan kita baca Al-Baqarah. Riwayatnya sahih riwayat Muslim. Kita setiap pagi baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Di zikir pagi sore saya sebutkan, zikir pagi dan petang di buku itu saya jelaskan keutamaannya. Banyak keutamaan-keutamaan yang ada dalilnya. Yang gak ada dalilnya banyak orang bikin-bikin, buat-buat, banyak sekali. Maka kita ngambil yang sahih riwayatnya. Sebab hadis dhaif gak boleh dijadikan sebagai hujjah. Jelas? Ya, saya pikir cukup sampai di sini persiapan untuk sholat asar. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan insyaallah besok kita lanjutkan dengan masalah puasa, sholat raweh dan yang lainnya. Yang berkaitan juga dengan hari raya insyaallah. Sebagai hari yang terakhir kajian kita besok. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.